Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, senantiasa kesehatan zahir dan batin diberikan Allah. Kita balas nikmat itu dengan Allah juga yang mengajarkan cara membalasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pula berterima kasih kepada Dia yang sudah menunjukkan kita jalan kebenaran. Maka kita ucapkan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Kita sampai pada judul nikmat memberi dan lebih mengutamakan orang lain. Sehat, nikmat. Makan, nikmat. Rumah, nikmat. Keluarga, nikmat. Tapi ada satu nikmat. Ternyata adanya jiwa memberi, as-sakhi, orangnya, saha sifatnya, dermawan, suka memberi, itu juga adalah nikmat. Oleh sebab itu, bila ada orang yang pelit, bakhil, kedekut, lawan daripada nikmat adalah laknat. Sesungguhnya dia sedang dilaknat Allah. Karena dalam dirinya ada sifat menahan harta yang dititipkan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muhammad bin Idris. Tapi kita lebih selalu mengenal nama populernya Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong saudara kita di Palestina dan membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Amin ya Rabbul Alamin. Lahir pada tahun 150 Hijrah, kemudian pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah bersama ibunya dalam keadaan seorang yatim. Imam Syafi'i punya beberapa murid. Ada muridnya bernama Imam Rabi Al-Muradi, ada muridnya bernama Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani berkata, saya belum pernah melihat ada orang yang lebih dermawan daripada Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, guru saya. Saya sudah banyak ketemu dengan orang, ada pengusaha, ada orang kaya, ada penguasa, ada ulama, tapi saya belum pernah bertemu dengan orang yang lebih dermawan daripada Imam Syafi'i. Begitu kata Imam Al-Muzani. Apa yang pernah kau lihat, wahai Imam Al-Muzani? Pada suatu malam, hari raya, saya pergi bersama Imam Syafi'i ke masjid, kemudian kami beribadah, kemudian kami pulang dari masjid. Saya menyebutkan beberapa masalah kepadanya. Imam Al-Muzani tidak hanya sebagai seorang murid, tapi yang menulis. Di antara tulisan Imam Al-Muzani adalah ditulis dengan beberapa murid Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Umm, bagian dari tulisan Imam Al-Muzani. Lalu kemudian kami menyebutkan beberapa masalah, sampailah kami di pintu rumahnya. Apa pelajaran? Bahwa ternyata Imam Al-Muzani bersama Imam Syafi'i dari masjid ke rumah itu pembicaraan mereka. Di masjid bicaranya baik, zikir, ibadah. Dan dalam perjalanan dari masjid ke rumah pun, waktu senggang, waktu kosong ini, tidak ada lawa, tidak ada sia-sia. Apa isinya? Isinya adalah ilmu, ilmu, ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah Ta'ala jalan yang menuju surga. Berjalan Imam Syafi'i bersama muridnya Imam Al-Muzani, dalam perjalanan itu pun mereka tetap bercerita tentang ilmu. Tiba-tiba ada seorang pemuda membawa kantong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda membawa kantong. Tuan, saya menyampaikan salam untukmu. Ada seseorang berpesan agar engkau mau mengambil kantong ini, wahai Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil kantong itu. Dia masukkan ke kantongnya. Kemudian ada seorang datang dari majlis. Hadiah sudah diterima oleh Imam Syafi'i. Berada dalam kantong Imam Syafi'i. Dan ini sudah menjadi milik dia. Dan ternyata Imam Syafi'i kedatangan tamu yang lain. Apa kata dia? Wahai Imam Syafi'i, ya, malam ini istri saya melahirkan. Alhamdulillah, kau punya anak. Barakallahu laka fil mawhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang sudah dikaruniakan Allah. Wa syakartal wahib. Engkau bersyukur pada Allah karena sudah dikaruniakan seorang anak yang saleh. Ruziqtabrahu wa balagha ashuddahu. Semoga Allah menyampaikannya pada usia dewasa dan engkau mendapatkan bakti anakmu. Tapi wahai Imam Syafi'i, kenapa? Aku tidak punya apa-apa untuk ongkos kelahiran anakku ini. Oh, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i masukkan tangannya ke dalam kantong, mengambil hadiah yang baru saja diberikan orang, lalu dia berikan, ambillah ini untuk menolong proses kelahiran anak. Semoga anakmu soleh dan istrimu solehah, keluargamu dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak sempat Imam Syafi'i melihat apa isi kantong hadiah itu. Jadi jangan dikatakan bahwa zuhud itu tidak menerima hadiah. Jangan katakan zuhud itu tidak lagi mementingkan dunia. Jangan katakan zuhud itu meninggalkan dunia lalu membawa hidup ini dengan keadaan mati. Bukan. Tapi makna zuhud adalah tetap mengambil hadiah. Tidak pernah hadiah itu masuk ke dalam hati. Tidak pernah dia singgah ke dalam hati. Hanya sampai singgah mampir ke kantong Imam Syafi'i saja. Setelah itu dia berikan. Oleh sebab itu maka apa yang kita lihat hari ini, Imam Syafi'i meninggalkan karya yang begitu besar. Kita tidak tahu di mana itu istana Imam Syafi'i, di mana itu kursi kemegahan kemewahan Imam Syafi'i, mana itu piring emas Syafi'i, mana itu cincin berlian Imam Syafi'i. Yang ada hanyalah karya-karyanya, Ar-Risalah dalam bidang usul fiqh, Al-Om dalam kitab Al-Fiqh. Murid-muridnya, dari mulai Imam Rabi Al-Muradi sampai kepada Imam Al-Muzani, sampai kepada imam-imam yang melanjutkan karya-karya Imam Syafi'i, sampai kepada Imam An-Nawawi, sampai kepada para mufti mazhab Syafi'i hari ini yang melanjutkan karya dan metodologi beliau dalam pengambilan istimbat hukum, itu semua adalah buah dari kedermawanan. Ketika hati itu lembut, dermawan, mau berbagi, terbuka, disitulah Allah akan menurunkan ilham, menurunkan ridha, menurunkan barakah, menurunkan karunia, menurunkan nikmat. Dalam hati yang pelit, tertutup, maka tertutup pula dari rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di hari yang mulia, pada saat kita sedang menantikan saat-saat terkabulnya, mustajabnya doa, maka jangan lupa merenung sejenak. Selama ini saya hanya baik untuk diri sendiri, sudahkah kita mampu berbagi kepada orang lain, mengaku bermazhab Syafi'i, mengaku mengikut ucapan kalimat Imam Syafi'i, tapi apakah juga kita ikut mengikut bagaimana kedermawanan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Semoga bermanfaat. Ridha Allah selalu kita cari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.